biarawa kliko menang-menang maru ati keronto tukari ketiki mentoloni awak liko gawe ati ni sunloro jujur biain iso narimo paribiasan walas rikonong uang liya timbangane krungu teko wong liya langsung jalo tekes ngomong jujur kain iso nerimo paribiasan walas rikonong uang liya timbangane krungu teko wong liya langsung jalo kekes ngomong. Rasane